Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa minha an-naqs al-makayil wal mawazin min kaba'ir adh-dhunub wa tukhsha al-'uqubah al-'ajilah ala man ta'ata dhalik wa ana dhalika min sariqati amwalin nas wa idza kana sariqatuhum fil makayil wal mawazin mujibatan lil wa'id wa sariqatuhum ala wajhi al-qahr wal ghalabah min babin awla wa ahra. Kata Imam Sa'di rahimahullah, di antara fawaid kisah wal ibar dari Nabiullah Shu'aib adalah bahwasanya mengurangi timbangan, takaran adalah termasuk dosa-dosa besar, bagian dari dosa-dosa besar. Ditakutkan, dikhawatirkan dia akan tertimpa azab yang disegerakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang terus-menerus melakukan praktek curang dalam timbangan. Wa nadzalika man sariqati amwalin nas, curang dalam timbangan adalah termasuk mencuri harta manusia. Ini hati-hati, mencuri sama saja dia mencuri harta manusia. Nah, seperti misalkan dia jualan buah, jualan apa, timbangannya dia siasati, diatur sedemikian rupa seolah-olah sudah takaran 1 kilo atau sekian, padahal tidak. Atau takaran, misalnya takaran 1 ember, padahal embernya pertengahannya dikasih pemadat, ya, dipadatkan. Kelihatan dari luar itu 1 ember, padahal di dalamnya dia curangi dengan alat benda yang seharusnya 1 ember dibikin setengah, tidak nampak. Ini juga curang di dalam timbangan, mencuri harta manusia. Demikian pula masalah bagasi, ya bagasi, ya yang bukan miliknya dia ambil, dia curi, ya dia paksa, dia tekan. Ini lebih parah lagi, sama saja mencuri. Padahal misalkan orang mempunyai hak bagasi 30 kilo. Dia titip, dia ambil, atau tanpa bicara, masalah timbangan juga. Sama. Nah, orang-orang yang jenis seperti ini licik, orang-orang yang jenis seperti ini sama saja mencuri harta kaum muslimin, manusia. Lebih-lebih dia lakukan sesama salafiyin, ahlus sunnah. Malah lebih kejam lagi dari apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, karena masing-masing, misalkan seorang dapat jatah, ya timbangan pesawat 30 kilo, ya enggak semua jamaah umroh ya, memenuhi 30 kilo, enggak ada yang 10 kilo, berarti kalau 10 kilo dia sisa berapa? 20 kilo, 20 kilonya dipakai. Enggak ngomong, enggak izin, enggak bicara, bahkan diperintahkan, disuruh. Makanya sama saja mencuri harta kaum muslimin, bahkan harta manusia. Dan ini berulang-ulang kali dilakukan. Waliyadzubillah. Hadagash. Curang. Mencuri. Yuridu ziyadat mali. Dia ingin menambah hartanya. Takaran pun seperti itu. Ya tadi, takaran masing-masing daerah beda-beda. Takaran ada yang pakai satu ember, satu bejana, dan lain sebagainya. Ini sama saja mencuri harta kaum muslim. Mencuri harta manusia. Ala wajhil qahar wal ghalabah min babin aula wa ahra. Kalau ditekan, ditindas, disuruh, diperintahkan, bahkan mungkin diancam. Diancam ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung ya diancam benar-benar, melotot matanya sampai keluar. Ya. Nah, diancam, memang diancam. Atau mungkin ancaman dengan apa? Disingkirkan. Dengan disikapi. Ya terasa tidak terasa. Terlihat, nampak gerakan seperti itu. Hal yang mawujud. Hal seperti ini ada. Yang seperti ini juga ghasy linnas sama. Waliyadzubillah. Rasulullah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah.